Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan permasalahan hubungan antara tawakal dan iktisab, yang pada masalah ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan yang menyimpang dan satu golongan di atas al-haq. Golongan yang pertama, yang mereka meniadakan iktisab. Dalam artian, menurut mereka bahwasanya tawakal itu ya intinya menyerahkan semua perkara kepada Allah tanpa ada usaha untuk menempuh sebab. Karena menurut mereka usaha menempuh sebab bertentangan dengan tawakal. Dan inilah golongan yang mereka memang menetapkan takdir tapi salah dalam penetapannya, seperti keadaan orang-orang ahli tasawuf, juga kalangan Jahmiyah. Golongan kedua, mereka berlebihan dalam menetapkan iktisab. Dalam artian mereka menggantungkan perkaranya kepada sebab-sebab saja dan tidak ada ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ini. Inilah yang banyak ditempuh oleh golongan yang tidak beriman terhadap takdir. Karena menurut mereka semuanya tergantung pada usaha dari manusia itu sendiri. Sedangkan ahli sunnah, yaitu golongan yang ketiga, mereka menetapkan iktisab sebagai usaha untuk mengambil sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan tetap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak bertentangan dengan tawakal di sisi mereka. Karena tawakal berhubungan dengan amalan qalb, di mana mereka menggantungkan perkaranya pada Allah kemudian menempuh sebab-sebab yang zahir yang diizinkan. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Tahawi berikutnya. Qala wa ma akhta'a al-'abda lam yakun li yusibah wa ma asabahu lam yakun li yukhti'ah. Dan apa saja yang meleset dari seorang hamba maka tidak akan mungkin menimpanya. Yarhamakallah. Dan apa saja yang menimpa seorang hamba maka tidak akan mungkin meleset darinya. Dan ini termasuk inti pokok dalam keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin seorang mencapai hakikat iman bil qadar ikhwan sampai meyakini ini. Itu ma asabaka lam yakun li ukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Apa saja yang Allah tetapkan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan apa saja yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Hadza bina'an ala ma taqaddam min anna al-maqdura ka'inun la mahalah. Ini dibangun di atas penjelasan yang telah lalu bahwasanya al-maqdur yaitu semua perkara yang ditetapkan oleh Allah nah, dengan qada kauni. Maka itu mesti terjadi, tidak boleh tidak. Dalam artian tidak ada peluang untuk tidak terjadinya. Kenapa? Karena kalau Allah sudah tetapkan secara kauni mesti akan terjadi. Walaqad ahsana al-qailu haitsu yaqul ma qada Allahu kainun la mahala wasyaqiyul jahulu man la mahala. Ma qada Allahu kainun ay qada al-kauni ikhwan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara kauni mesti apa? Kainun la mahala, mesti terjadi. Tidak boleh tidak. Wasyaqiyul jahulu man la mahala. Dan asyaqi seorang yang celaka, yang jahil, dialah yang mencela kondisinya sendiri. Dan berhubungan dengan celaan seseorang kepada kondisi sendiri, khonifillah, apabila itu pada perkara maksiat, maka memang boleh seorang mencela kepada dirinya sendiri. Nah, kenapa kok dia terjatuh dalam kemaksiatan tersebut? Adapun celaan, kenapa kok ditakdirkan hal itu atas dirinya, maka ini tidak diperbolehkan. Inilah yang dimaksudkan dengan asyqi, seorang yang celaka di sini. Kalau sampai mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan dengan celaan kepada perkara yang terjadi, kalau mencela pada diri sendiri ya kawan, terhadap suatu hal yang terjadi berupa maksiat, maka ini diperbolehkan. Dimana dia cela dirinya, kenapa kok sampai terjatuh di situ, kemudian dia mencela dirinya dan bertobat. Bukan celaan itu dikembalikan pada ketetapan Allah. Walqa'ilul akhar, dan yang mengatakan yang lain, iqna' bima turzak ya dzal fata falaysa yansa rabbuna namlah in aqbalad dahru faqum qa'ima wa in tawalla mudbiran namlah wa in tawalla mudabbiran ya. Selamat kalian di harakat yang wa in tawalla mudbiran namlah. Kok kayaknya kurang. Falaysa yansa rabbuna namlah wa in tawalla mudbiran namlah. Baik. Iqna' bima turzak ya dzal fata. Qana'ahlah dengan apa yang telah dirizkikan wahai pemuda. Falaysa yansa rabbuna namlah. Sebab Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan melupakan seekor semut pun. In aqbala ad-dahru faqum qa'iman. Wa in tawalla mudbiran namlah. Apabila ad-dahr yaitu masa itu datang, maka berdirilah dengan sebenar-benarnya. Dalam artian jika engkau mendapatkan kebaikan, kesenangan, maka tunaikan. Tapi bila itu berpaling, ya namlahu, ya tidurlah untuknya. Dalam artian tidak usah engkau pedulikan. Yang dimungkinkan dimaksudkan di sini ketika mendapatkan kebaikan, ya syukuri, kemudian gunakan. Apabila mendapatkan keburukan di mana rezeki mungkin disempitkan, maka bersabarlah. Baik. Dan berhubungan dengan wa ma akhta'aka wa ma akhta'al 'abda lam yakun liyusibak wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ak, telah datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis siapa? Datang dalam beberapa hadis yang kalian sudah hafal dalam Arba'in Nawawi, hadis apa? Abdullah bin Abbas had. Taib. Tegas. Nah, hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khanifillah datang dalam riwayat Ibnu Abbas di luar Tirmidzi. Naam, wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Juga ini wasiat dari para sahabat kepada anak-anak mereka. Dalam Sunan Abi Dawud dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ketika beliau berwasiat kepada putranya. Naam, innaka lan tajida ta'ma halawatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang mana? Tajidhu? Sebentar nanti. Nah, berhubungan dengan ini tadi hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Shamit berwasiat kepada putranya bahwasanya engkau tidak akan mendapat ya halawatul iman sampai betul-betul engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa-apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Ini mauquf dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud. Ini sanadnya sahih. Dan tadi disebutkan berhubungan dengan riwayat Ibnu Abbas selain Nam Tirmidzi tadi, Nam yang selain di riwayat Tirmidzi, juga datang dari Abi Darda ikhwan penegasan yang demikian. Nam tentang apa? Wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Di mana saya kemarin ininya? Tayyib di sini di bab falaw istama'a al khalqu kulluhum ya. Untuk riwayat ini yang ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ini da'if jiddan. Nam, kemarin telah dibahas. Nam. Cuma untuk lafaz ini khusus, secara khusus untuk lafaz secara khusus ikhwan, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, datang dari na'am banyak riwayat, juga mauquf dari beberapa sahabat. Nah, bisa dibahas lagi untuk khusus lafaz tersebut, terkhusus lafaz tadi. Adapun susunan ini, susunan dari awal secara sempurna, na'am, untuk riwayat tersebut dhaif. Bahkan padanya na'am man la yutaba alaih, seperti Isa bin Muhammad yang tidak bisa dikuatkan. Tapi terkhusus lafaz itu, ya terkhusus lafaz tersebut. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Insyaallah di bahas di pembahasan berikutnya. Itu habis Nabi Darda. Nah, padanya kelemahan juga secara zatnya. Makanya nanti insyaallah kita kumpulkan dulu. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa 'ala al-'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubrama laisa fihi naqidun wala mu'aqqibun wala muzilun wala mughayyirun wala naqidun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardih. Dan atas hamba wajib untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendahului ilmunya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Qad sabaqa ilmuhu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mendahului pada semua perkara yang terjadi dari makhluk-makhluknya. Di sini penegasan akhwani fillah bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Bantahan untuk Mu'tazilah Qadariyah. Faqad dara dzalika taqdiran muhkaman mubrama, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan enam takdir hal tersebut dengan takdir yang muhkam mubram. Maksudnya apa? Yang betul-betul paten. Betul-betul apa? Telah tetap, tidak bisa diubah-ubah. Muhkaman mubraman. Naam, yang muhkam, yang betul-betul apa? Telah tetap dan sesuatu yang pasti, tidak bisa diutak-atik lagi. Dan mubram harus memang dilaksanakan, mesti terjadinya. Laisa fihi naqidun, yang tidak ada, sehingga tidak ada padanya naqid yang membatalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqqibun wala muzilun wala mughayyir. Tidak pula ada yang memprotes. Naam, memprotes kenapa Allah takdirkan demikian-demikian. Tidak pula ada yang menghilangkan maupun mengubah. Wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardih. Wala muhawwil, di mana letaknya? Wala mughayyirun wala muhawwil, tambahan gitu. Tayib, wala mughayyirun, di cetakan kalian ada wala muhawwil, yang tidak apa? Mindah-mindah. Tidak bisa dipindah-pindah takdir yang telah ditetapkan kepada orang lain, misalnya. Tidak ada yang mengurangi, tidak pula ada yang menambah dari kalangan makhluknya di langit-langit dan buminya. Taib. Pada kalimat ini penegasan, akhwan, bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ketetapan yang telah pasti, tidak diubah-ubah lagi. Taib. Dan yang dimaksud di sini adalah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhil Mahfuz. Qala syarih rahimahullahu taala, "Hadza bina'an 'ala ma taqaddama min anna Allah ta'ala qad sabaqa 'ilmuhu bil ka'inat wa annahu qaddara maqadiraha qabla khalqiha." Hal ini dibangun di atas apa yang telah lewat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya sebelum penciptaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa 'arsyuhu 'alal ma. Hadis telah lewat dalam riwayat apa? Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir para makhluk sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun. Dan arsy Allah di atas air. Fayu'lam anna Allah qad alima anna al-asya'a tasiru mawjudatan li'awqatiha ala maqtadathu hikmatuhul balighah fakanat kama alima. Sehingga diketahui dari sini, ikhwan, dari hadis tersebut, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua perkara 50 ribu tahun sebelum diciptakan, maka dari situ diketahui bahwasanya Allah telah mengilmui segala sesuatu. Nah, bahwasanya semua perkara-perkara tersebut akan terwujud pada waktunya masing-masing sesuai dengan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian mesti perkara itu terjadi sebagaimana yang telah Allah ilmui, tidak mungkin meleset. Perhatikan kalimat ini. Nah, dari hadis tersebut berarti kita tahu, ikhwan, bahwasanya Allah telah mengetahui bahwa segala sesuatu akan terjadi dan ada pada waktunya yang telah ditetapkan sesuai dengan hikmah yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Kemudian ketika terjadinya pun sebagaimana yang telah Allah ilmui, tidak meleset, tidak kemudian berbeda dengan yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Fa inna husulal makhluqati 'ala ma fiha min gharaibil hikami la yatasawwaru ijaduha illa min 'alimin qad sabaqa 'ilmuhu 'ala ijadiha. Sebab terjadinya makhluk di atas hal yang padanya berbagai macam hikmah-hikmah yang naam gharibah, hikmah-hikmah yang tersembunyi, hikmah-hikmah yang naam menakjubkan. Hal ini tidaklah mungkin tergambarkan adanya kecuali dari zat yang mengilmui, ya, yang ilmunya telah mendahului sebelum adanya. Paham? Jadi sebelum adanya makhluk itu mesti Allah Subhanahu wa taala tahu. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Naam. Ala ya'lamu man khalaq. Naam. Apakah dia tidak mengetahui zat yang telah menciptakan? Padahal dia itu adalah Al-Latiful Khabir. Naam, zat yang menciptakan itu adalah Al-Latif Al-Khabir. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam sawaik khanifillah berhubungan dengan ayat ini, wa hadza min amlaqit taqrir fa innal khaliqa la budda an ya'lama makhluqah wa sani'u ya'lama masnu'ah wa idza kuntum muqirrina bi annahu khaliqukum wa khaliqu sudurikum wa ma tadammadathu fa kaifa takhfa 'alayhi wa hiya khalquh. Ini termasuk penetapan yang paling mendalam. Karena zat yang maha pencipta mesti akan mengetahui para makhluknya. Sebagaimana pembuat mengetahui yang dibuat. Apabila kalian mengakui bahwasanya Allah pencipta kalian dan pencipta dada-dada kalian serta apa yang terkandung di dalamnya, maka bagaimana tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala? Naam. Padahal ya dada-dada dan apa yang tersembunyi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Naam, taib. Apa berarti ini? Ketahuilah, ya'lamu man khalaq, yaitu man ini berarti fa'il dari ya'lam. Akan mengetahui zat yang telah menciptakan itu. dalam keadaan dia adalah al-latiful khabir. Itu maksudnya penegasan bahwasanya zat yang menciptakan itu mesti tahu. Ya, zat yang menciptakan itu mesti tahu. Nah, dan dia adalah al-latiful khabir. Ketahuilah. Ala di sini untuk menegaskan taib bahwasanya zat yang menciptakan itu mengetahui wa huwal latiful khabir. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim wa hada taqrir mimma yas'ubu 'alal qadariyah fahmu. Fa innahu lam yakhluq 'indahum ma fis sudur fa lam yakun fil ayati 'ala usulihim dalilun 'ala 'ilmihi biha. Dan penegasan ini termasuk perkara yang sulit dipahami oleh orang-orang Qadariyah. Kenapa? Karena di sisi mereka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan apa-apa yang ada di dada-dada manusia. Falam yakun fil ayati ala usulihim dalilun ala ilmihi biha, sehingga ayat menurut prinsip ini mereka bukan termasuk dalil yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walihada tarada hulatul qawmi dhalik wa nafau ilmah wa akfarahumus salafu qatibatan. Oleh karena itulah orang-orang Qadariyah yang hulu, ikhwan, mereka kemudian meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak meyakini kalau Allah Maha mengetahui na'am sebelum terciptanya makhluk. Sehingga para salaf secara keseluruhan mengkafirkan golongan Qadariyah yang seperti ini, ikhwan, yang mengingkari ilmu Allah yang azali. Ditegaskan setelahnya oleh Ibn Abil Is, wa angkara ghulatul mu'tazila anallaha kana aliman fil azal. Ini yang dikafirkan. Orang-orang mu'tazilah yang hulu meringkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah mengilmui. Nah, taib yang telah mengilmui di enam zaman azali. Dalam artian sebelum semua makhluk tercipta Allah telah tahu bagaimananya akan terjadinya bagaimana dan akibatnya bagaimana. Wa qalu inna Allah ta'ala la ya'lamu af'alal ibadi hatta yaf'alu. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan-perbuatan hamba ini sampai mereka melakukan. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang na'am agung. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala nadhiru al-qadariyata bil ilm. Fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru kafaru. Debat orang-orang Qadariyah tentang permasalahan ilmu. Apabila mereka menetapkan tentang ilmu Allah, maka mereka telah kalah. Sebab konsekuensi dari penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala harus menetapkan takdir. Ini maksud fa in aqarru khusimu. Wa in angkaru kafaru, dan apabila mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah kafir. Kenapa? Pengingkaran terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang datang nas secara sahih dalam banyak ayat tentangnya. Nah, yang dimaksud di sini apabila mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang mendahului perbuatan-perbuatan hamba. Kenapa kafir? Karena telah mendustakan Al-Quran. Nah, dan berhubungan dengan yang mengingkari ilmu, ikhwan, ilmu yang azali, yang menegaskan tentang kekafirannya, diantaranya selain Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan para imam yang lain. Qala fa inna Allah ta'ala ya'lamu anna hadha mustati'un yaf'alu ma istata'ahu fayuthibah. Wa hadha mustati'un la yaf'alu ma istata'ahu fayu'adzibah. Fa inna ma yu'adzibuhu li'annahu la yaf'alu ma'al qudrah. Waqad 'alima Allahu dhalika minhu wa man lam yastati'u la ya'muruhu wa la yu'adzibuhu 'ala ma lam yastati'hu. Taib, ini sekarang berhubungan dengan permasalahan ikhwan, penetapan pahala dan penetapan hukuman bagi amalan-amalan hamba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang ini mustati', orang yang mampu. Yaf'alu mastata'ahu, dia melakukan apa yang dia mampu, maka apa? Allah berikan thawab, Allah berikan pahala. Dan yang itu mustati' la yaf'alu mastata'ah. Taib, dia mampu tapi tidak melakukan apa yang dia mampu, maka diazab. Allah Subhanahu wa taala azab dia. Dan semuanya itu telah Allah ilmui. Hanyalah Allah mengazab. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan bersamaan dengan kemampuan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang demikian itu darinya. Dan siapa saja yang tidak mampu, maka Allah tidak memerintahkan dan tidak akan mengazab atas perkara-perkara yang memang dia tidak memampuinya. Tapi ini jelas, Afanifillah. Adapun untuk iskal berikutnya, fa'idhaqil, insyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah.